بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyah karya Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullah taala. Silakan dibuka halaman 88. Kita masih membahas tentang al-mansubat, isim-isim yang i'rabnya mansub. Di antara isim yang i'rabnya mansub adalah ketika dia menjadi al-maf'ulul mutlaqu atau maf'ul mutlaq. Rumusnya adalah mato. Maf'ul mutlak adalah masdar nasab yang disebut bersama fi'ilnya untuk menjadi penguat atau untuk menerangkan jenis atau untuk menerangkan bilangan. Perhatikan, maf'ul mutlak itu berupa isim masdar dan dia disebut bersama fi'ilnya. Ini dua ciri khusus dari maf'ul mutlak. Dan maf'ul mutlak ada tiga macam. Kita lihat di sini, nomor satu, maf'ul mutlak untuk menjadi penguat, artinya untuk menekankan suatu pernyataan, untuk taukid. Jadi kita tahu ya, untuk melakukan taukid itu ada beberapa cara. Bisa pakai inna atau anna, bisa pakai lam taukid, bisa pakai nun taukid, bisa dengan pengulangan, bisa dengan maf'ul mutlak, dan macam-macam. Ya, contoh maf'ul mutlak untuk menjadi taukid. Allah Ta'ala katakan, wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara dengan Nabi Musa takliman, dengan sebenar-benarnya bicara. Perhatikan di sini ada takliman. Takliman ini adalah masdar dari fi'il kallama yukallimu takliman. Fi'il kallama yukallimu, masdarnya takliman. Maka dia isim masdar, dan lihat di awal disebutkan fi'il kallama. Maka sudah terpenuhi dua ciri dari maf'ul mutlak, yaitu ada isim masdar dan ada fi'ilnya. Sehingga takliman, takliman di sini kenapa dia kok man, kenapa dia mansub? Kenapa dia harukannya fathah? Karena dia menjadi maf'ul mutlak. Kemudian contoh yang kedua, hafiztu darsa hifdhan. Aku telah menghafal pelajaran itu dengan sebenar-benarnya menghafal. Atau kita terjemahkan dengan lebih enak, aku benar-benar telah menghafal pelajaran itu. Nah, berarti kan di sini ada hifdhan. Hifdhan ini masdar dari hafidha yahfadhu, hifdhan. Dan di sini disebutkan fi'ilnya yaitu hafidhtu. Ya, dari hafidha plus ana jadi hafidhtu. Berarti ada masdarnya, ada fi'ilnya. Sehingga hifdhan, dia di sana mansub sebagai maf'ul mutlak. Dan pada dua contoh ini, maf'ul mutlak di sini fungsinya sebagai penguat, sebagai taukid, untuk menekankan sebenar-benarnya, seperti itu. Maf'ul mutlak yang kedua untuk menerangkan jenis. Libayaninau, menjelaskan jenis. Contohnya, sirtu sayran hasanan. Aku berjalan dengan cara berjalan yang baik. Perhatikan di sini ada masdarnya yaitu sayran dari fi'il sara yasiru, sayran. Artinya berjalan. Kemudian disebutkan fi'ilnya yaitu sirtu. Dari kata-kata sara plus ana jadi sirtu. Maka sayran di sini sebagai maf'ul mutlak. Dan dia di sini tugasnya untuk menjelaskan nau, menjelaskan jenis. Bahwasanya jenis jalan yang dia lakukan adalah jalan yang baik. Contoh yang kedua, darabatul kalba darban syadidan. Aku telah memukul anjing itu dengan pukulannya keras. Di sini ada darban, darban itu masdar dan disebutkan fi'ilnya yaitu darabtu. Dari kata-kata doroba plus ana, dorobtu. Sehingga dorban di sini sebagai maf'ul mutlak, dia mansub. Dan dia tugasnya di sini sebagai penjelas dari jenis pukulannya. Aku memukul Bagaimana jenis pukulannya? Dorban syadidan, pukulan yang keras. Yang ketiga, untuk menerangkan bilangan. Contohnya, dorabutul kasula dorbataini. Aku telah memukul anak yang malas itu dengan dua pukulan. Berarti kan di sini ada dorbataini. Ini bentuk musanna dari dorbatun, yang mana dorbatun itu masdar. Dan fi'ilnya juga disebutkan di sini dorabtu. Sehingga dorbata ini maf'ul mutlak. Dia mansub sebagai maf'ul mutlak. Dan tanda mansub untuk isim yang musanna adalah ya. Silakan dicek lagi tabel halaman 58. Sehingga di sini dorbata ini ya, bukan dorbatani atau bukan dorbatan saja, tapi dia musanna, maka dorbata ini. Dan dia tugasnya di sini sebagai yang menerangkan jumlah bilangannya. Aku memukul berapa kali dorbata ini? Dua kali. Kemudian kadang-kadang maf'ul mutlak didahului kata kullu atau ba'du. Contohnya, ihtaramal alima kullal ihtirami. Mereka menghormati para ulama dengan sebenar-benarnya. Jadi kata-kata kullal ihtirami ini adalah maf'ul mutlak. Yang mansub adalah kullanya. Kullanya yang mansub. Dia sebagai maf'ul mutlak. Al-ihtirami majrur sebagai mudhaf ilaih dari kulla. Nanti kita akan bahas tentang mudhaf ilaih di bab tentang majrurat. Contoh yang kedua, ataraddadu ilaihi ba'd taraddudi. Aku ragu kepada dia dengan sebenar-benarnya. Kata-kata ba'd taraddudi ini menunjukkan maf'ul mutlak. Karena taraddud itu masdar, kemudian ataraddadu itu fi'ilnya. Ya, maka di sini ada maf'ul mutlak yaitu ba'd taraddudi. Sehingga ba'd ini mansub. Kemudian kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang fi'ilnya. Artinya kadang-kadang tidak dimunculkan, kadang-kadang dihapus, disembunyikan. Contohnya pada perkataan syukron. Nah, ini kan perkataan yang sering kita gunakan kan, syukron. Kalau dikasih hadiah sama temannya, syukron ya. Syukron ini maf'ul mutlak. Kalau kita munculkan fi'ilnya menjadi ashkuruka syukron. Aku berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya. Syukran itu masdar, fi'ilnya ashkuruka. Sehingga syukran ini sudah menunjukkan sangat, ya, benar-benar sudah menunjukkan taukid. Sehingga tidak perlu lagi ditambahkan jiddan, ya, tidak perlu syukran jiddan, tidak perlu. Karena syukran ini sudah menunjukkan saya sangat-sangat terima kasih kepadamu. Kemudian haqqan, yang artinya sebenar-benarnya. Kalau kita munculkan fi'ilnya, ahikkuhu haqqan. Aku membenarkan dia sebenar-benarnya. Misalnya ketika ada orang yang bicara ya, dan kita setuju dengan dia, maka kita katakan haqqan. Contoh yang ketiga, jiddan. Jiddan itu juga maf'ul mutlak. Contoh penggunaannya, dzalika rajulun karimun jiddan. Itu adalah lelaki yang sangat dermawan sekali. Sangat-sangat dermawan. Ini untuk taukid, jiddan itu taukid. Kalau kita munculkan fi'ilnya menjadi yajiddu jiddan, yang artinya benar-benar terjadi. Dzalika rajulun karimun yajiddu jiddan. Itu adalah laki-laki yang dermawan, yang benar-benar ada orangnya dan benar-benar dermawan. Contoh yang keempat, qiyaman. Kalau kita munculkan fi'ilnya, qumu qiyaman. Bangunlah atau berdirilah dengan sebenar-benarnya berdiri. Contohnya keempat, aydan. Contoh penggunaannya, ja'a aliyun wa aydan muhammadun. Telah datang Ali, demikian juga Muhammad. Kalau kita munculkan fi'ilnya, ja'a aliyun wa adha muhammadun aydan. Muncul fi'il adha, yang artinya juga sama. Yang keenam, subhanallahi. Subhana, nunnya itu di fathah, dia mansub. Nah, dia subhana kenapa mansub? Karena sebagai maf'ul mutlak. Kalau kita munculkan fi'ilnya, usabbihu subhanallahi. Aku benar-benar mensucikan Allah. Seperti itu. Contoh yang lain adalah afwan. Ya, afwan artinya minta maaf. Kalau kita munculkan fi'ilnya, astafika afwan. Aku minta maaf kepadamu dengan sebenar-benarnya maaf. Ya, maka afwan itu sudah terkandung makna di dalamnya sebenar-benarnya. Saya benar-benar minta maaf. Sehingga tidak perlu lagi ditambahkan jiddan. Ya. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan afwan jiddan. Kemudian kadang-kadang maf'ul mutlak dibuang. Langsung muncul sifat atau na'atnya. Contohnya, wadhkurullaha kathiran. Berzikirlah kepada Allah dengan banyak. Di sana sebetulnya ada maf'ul mutlak yaitu dzikran. Jadi asalnya wadhkurullaha dzikran kathira. Ya, dzikran itu maf'ul mutlaknya. Adapun kathiran itu kan sebagai sifatnya. Karena fi'ilnya kan udhkuru, dzikir, berarti masdarnya dzikran. Dialah yang menjadi maf'ul mutlak. Tapi di sini tidak disebutkan dalam ayat, disembunyikan, namun hanya dimunculkan sifatnya saja. Latihan. Maf'ul mutlak memiliki tiga fungsi. Sebutkan dan berilah contoh masing-masing dalam jumlah mufidah. Ya, tadi yang pertama untuk taukid, untuk penguat. Ya, contohnya dharabtuhu dharban. Saya telah memukul dia dengan sebenar-benarnya pukulan. Contoh yang kedua untuk menerangkan nau, menerangkan jenis. Misalnya jalastu jilsatal ulama. Aku duduk dengan cara duduknya para ulama. Contoh yang ketiga untuk menjelaskan adat, untuk menjelaskan bilangan. Contohnya misalnya syaribtul ma'a syurbatan. Aku minum air satu teguk. Nomor dua, kapan maf'ul mutlak bisa dibuang fi'ilnya? Itu jawabannya ketika maf'ul mutlaknya zahirah, dia muncul ya, tidak disembunyikan. Jadi yang disembunyikan salah satunya saja, fi'ilnya atau maf'ul mutlaknya. Gak bisa dua-duanya disembunyikan ya. Nah, kalau fi'ilnya disembunyikan, maka maf'ul mutlaknya dimunculkan, zahirah. Contohnya tadi syukran, afwan, aidan. Nah, ini kan semua muncul maf'ul mutlaknya. Yang ketiga, masukkan kata berikut dalam tiga jumlah mufidah sebagai maf'ul mutlak dengan tiga fungsi yang berbeda. Saya ambil kata yang pertama yaitu ta'allumun. Contoh maf'ul mutlak untuk penguat, misalnya ta'allama Ahmadu fil ma'hadi ta'alluman. Si Ahmad telah belajar di ma'had dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, menerangkan jenis. Ta'allama Amirun ta'allumal kasul. Si Amir telah belajar dengan cara belajarnya orang yang malas. Kemudian yang ketiga, untuk menerangkan bilangan. Misalnya ta'allamtu al-maf'ul al-mutlaqa ta'allumatin walam afham. Aku telah belajar tentang maf'ul mutlak berkali-kali tapi tetap tidak paham. Silakan untuk contoh yang kedua, musa'adatun, dan juga soal nomor 4, para santri untuk mengerjakannya sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.